الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لهم الأمر. كتاب الأدب كتاب صحيح البخاري dan kita masuk di bab ke-30 bab as-salatu minal iman wa qawluhu rabbi ta'ala wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum yakni salatakum indal baiti bab salat merupakan keimanan. Dan firman Allah Ta'ala wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum dan Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian, tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud dengan iman kalian dalam ayat ini adalah sholat kalian menghadap Baitul Maqdis. Intinya dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau melanjutkan tentang cabang-cabang keimanan. Di antara cabang-cabang keimanan yaitu sholat, dan lagi kita sebutkan bahwa sholat itu merupakan amal soleh dan semua amal soleh merupakan cabang-cabang keimanan. Walaupun sholat itu adalah rukun Islam atau cabang penting dalam Islam, tetapi telah kita katakan bahwa semua cabang Islam masuk dalam cabang keimanan. Sehingga ketika Islam merupakan cabang, sholat merupakan cabang Islam, maka demikian juga sholat merupakan cabang keimanan. Karena semua Islam adalah iman, tetapi tidak semua iman itu adalah Islam. Karena ada cabang-cabang keimanan yang di Islam diajar. Sehingga cabang-cabang keimanan lebih luas daripada cabang-cabang keislaman. Hadis yang beliau bawakan, hadis nomor 40, beliau berkata, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Amr bin Khalid, telah mengabarkan kepada kami Amr bin Khalid, beliau berkata, haddatsana Zuhair, telah mengabarkan kepada kami Zuhair, beliau berkata, haddatsana Abu Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq, anil Barok, dari Barok bin Azim radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal ketika sampai di Madinah, nazala ala ajdadi, beliau tinggal di rumah nenek moyang beliau. Aqala akhwalihi, yaitu keluarga dari istri, jalur istri, yaitu keluarga ibu, keluarga ibu, atau namanya akhwal, dari akhwal-akhwal beliau, dari keluarganya ibu, minal ansor, dari orang ansor, orang Madinah. Wa annahu shalla qibala baitul maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Dan Rasulullah SAW ketika awal di Madinah, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana yujibuhu an takuna qiblatuhu qiblal bait. Dan Rasulullah senang-senang ketika beliau itu sangat menyukai kalau kiblatnya beliau itu di Ka'bah, yaitu bukan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Wa annahu shalla awwala sholatin shallaha sholatal 'ashr. Dan awal kali perubahan kiblat, ketika kiblat dirubah, itu ketika Rasulullah sedang sholat asar. Wasallam ma'ahu qaumun, dan Rasulullah sholat bersama para sahabat sholat asar. Yaitu sholat asar, kiblatnya sudah dirubah, yang awalnya Baitul Maqdis, setelah itu dirubah menghadap ke Ka'bah. Fakhoraja rajulun mimman sholla ma'ahu, maka ada salah satu makmum yang sholat bersama Rasulullah pergi ke, yaitu keluar kota. Keluar kota, setelah itu pergi ke Kuba, yaitu melewati, jadi keluar kota. Ada salah satu sahabat yang ikut sholat asar bersama Rasulullah dan kiblatnya sudah berubah, yaitu kiblatnya sudah menghadap Ka'bah. Famarra ala ahli masjidin, orang ini suatu ketika melewati sebuah masjid di mana di masjid itu belum tahu kalau kiblat sudah dirubah. Mereka masih sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Wahum raki'un, dalam kondisi orang-orang yang sholat sedang rukuk. Maka orang ini yang safar dan dia sudah sholat asar bersama Rasulullah, maka beliau mengatakan, asyhadu billahi, saya bersumpah dengan nama Allah, laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibla Makkah. Saya sudah sholat bersama Rasulullah menghadap ke Mekah, yaitu menghadap ke Ka'bah. Fajaru kamahum qibla al-baiti, akhirnya mereka, yaitu orang-orang yang sholat, langsung berbalik dalam kondisi mereka sedang rukuk. Langsung mereka berbalik menuju ke kiblatnya ke Ka'bah. Maka anatil Yahudu pekajabahum, orang-orang Yahudi ketika melihat seperti ini, kejadian seperti ini, mereka takjub atau mereka terheran-heran. Itkana yusalli qibla Baitul Maqdis, di mana kaum muslimin dulu salatnya menghadap Baitul Maqdis. Wa ahlul kitab, dan orang-orang ahlul kitab lebih suka seperti itu. Lebih suka kalau orang muslimnya itu salatnya ke Baitul Maqdis karena kiblatnya sama dengan mereka. Falamma wajahu qibla al-baiti ankaru dhalika, ketika kaum muslimin pindah kiblatnya setelah itu menuju ke Ka'bah, akhirnya orang-orang Yahudi semakin benci kepada Islam, yaitu kepada Nabi Muhammad, seakan-akan Nabi Muhammad itu datang dengan membawa syariat yang mesti beda dengan Yahudi. Oleh Zuhair, berkata Zuhair, haddatsana Abu Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq Adil Barok dari Barok bin Azib, fi hadithihi hadha, di hadis ini, tapi ada tambahan yang lain, yaitu ada sebuah tambahan, annahuma ta'alal qiblati qabla an tuhawwalu rijalun wa qutilu. Dulu, yaitu para sahabat itu mengadu ke Rasulullah ini ya, setelah kiblatnya itu dibalikkan ke Ka'bah lagi, setelah itu para sahabat mengadu, ya Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang meninggal dunia sebelum kiblat itu dibalikkan ke Ka'bah? Yaitu ada para sahabat kita yang meninggal dunia dalam kondisi mereka sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis, belum sholat ke Ka'bah. Terus bagaimana ya Rasulullah dengan sholat-sholat mereka, sholat yang dikerjakan ketika mereka menghadapnya ke Baitul Maqdis, setelah itu meninggal dunia mereka, mereka belum sempat untuk sholat menuju ke Ka'bah. Falam nadri mana puluh fihim, ya Rasulullah, kita yaitu kita katakan apa sholatnya mereka, sholatnya menghadapnya ke Baitul Maqdis, kita katakan apa? Akhirnya dari pertanyaan ini para sahabat, Allah sendiri yang menjawab. Allah Ta'ala turunkan firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud dengan iman kalian adalah sholat kalian menghadap ke Baitul Maqdis. Menunjukkan apa? Menunjukkan berarti sholat itu termasuk iman. Ayatnya kalau kita perhatikan, jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan kiblat, berbicara tentang kiblat kaum muslimin. Jadi memang beda antara kita, agama Islam dengan agama yang lain itu berbeda. kalau kita di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, kita itu harus menuju ke satu arah dari semua negara-negara yang ada di dunia ini. Jadi selama mereka muslim, kalau mereka ibadah, maka mereka itu di satu arah. Supaya apa? Supaya mereka itu rapi. Jadi Islam itu mengarahkan kerapian, supaya mereka itu rapi. Sehingga harus sholat mereka itu menghadap ke arah satu. Arah untuk menghadapkan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala, maka itu dinamakan dengan kiblat. Atau namanya kalau bahasa kita kiblat. Kalau bahasanya kiblatun, kiblah, kiblah itu maqabalahu, apa yang dihadapkan. Saya menghadap ke timur, itu berarti timur itu saya hadapi, yaitu saya hadapi dengan diri saya. Saya berhadapan dengan arah itu namanya kiblat, sesuatu yang kita jadikan sebagai hadapan kita ketika kita itu menghadap kepada Allah Ta'ala. Standarnya itu bukan kiblatnya menghadap ke timur, ke barat. Standarnya kan keikhlasan kita. Kita ikhlas sholat kepada Allah Ta'ala, yaitu ibadah yang diterima. Cuma kalau orang muslim itu, walaupun standar ibadah yang diterima itu adalah niat, niatnya itu dihadapkan kepada Allah. Sholatnya bukan untuk kiblat, sholatnya untuk Allah Ta'ala. Cuma sholat itu harus menghadap ke sebuah arah, sehingga kaum muslim itu satu arah ketika mereka itu beribadah kepada Allah Ta'ala dan terapi. Maka kalau kita perhatikan itu kiblat, kiblat kita itu dalam ibadah itu sampai berubah 3 kali. Kiblat kita itu sampai berubah 3 kali. Yang pertama, ketika kaum muslimin masih di Mekah, sholat mereka sholat, kaum muslim mereka sholat, bahkan mereka juga sholat 5 kali sehari semalam. Kapan itu? 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, kan Rasulullah Isra Mi'raj kan 3 tahun sebelum hijrah. Berarti para sahabat mereka sudah sholat 5 rakaat di Mekah. Menghadapnya kemana mereka sholatnya itu? Mereka menghadapnya ke Ka'bah, yaitu di Mekah, di Ka'bah. Ka'bah yang membangun Nabi Ibrahim sebagai kiblat pertama manusia di dunia. Itu kiblat pertama itu adalah Ka'bah. Setelah itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di Madinah itu banyak orang Yahudi. Orang Yahudi mereka ya sangat mengagungkan Baitul Maqdis. Akhirnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk sholat menuju Baitul Maqdis. Orang Madinah, ini kalau kita perhatikan secara geografinya, orang Madinah itu di tengah-tengah antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Kalau mereka, orang Madinah menghadap Ka'bah yang di Mekah, otomatis mereka membelakangi Baitul Maqdis, karena mereka di tengah-tengah, Mekah itu di tengah-tengah. Kalau mereka menghadap ke Baitul Maqdis, otomatis mereka itu membelakangi Ka'bah. Kenapa? Karena Madinah itu di tengah-tengah. Rasulullah itu ingin sekali sholatnya itu menghadap ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena ketika sholatnya ke Baitul Maqdis, membuat orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen bangga. Karena Muslim itu hanya ikut-ikutan. Yaitu Muhammad itu hanya ikut-ikutan saja dalam mereka. Sehingga Rasul itu sering menghadapkan wajahnya ke atas langit, yaitu minta kalau bisa kiblatnya itu dikembalikan. Terus dan itu Allah biarkan, dan Allah melihat itu, dan Allah melihat, tapi Allah biarkan. Sampai akhirnya setelah itu datang jawaban Allah Ta'ala, silakan menghadap ke sesuatu arah yang dicintai sama Rasulullah, yaitu Ka'bah. Setelah itu dirubahlah kiblatnya itu, dirubah kembali ke Ka'bah. Otomatis kalau menghadap ke Ka'bah yang di Mekah, membelakangi Baitul Maqdis. Oleh karena itu Allah telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-142 menceritakan panjang lebar tentang kiblat. Allah telah berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang bodoh, orang-orang yang kurang akalnya, mereka pasti akan bertanya-tanya, apa yang membuat orang muslim memalingkan kiblatnya? Yaitu kiblatnya diganti. Yaitu padahal dulu mereka kiblatnya Baitul Maqdis, pindah lagi ke Ka'bah. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepemilikan Allah arah timur dan barat. Mau arah timur, barat, utara, selatan, itu hanya arah untuk menyatukan arah orang-orang yang sholat. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu ibadahnya karena Allah Ta'ala. Timur, barat, utara, selatan itu milik Allah Ta'ala. Terserah Allah mau mengarahkan kita sholatnya menghadap mana, itu terserah Allah Ta'ala. Yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat yang pertengahan. Sebagai umat yang terbaik, umat pertengahan atau umat yang terbaik. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian bisa menjadi saksi akan semua manusia. Yaitu saksi kapan? Di hari kiamat nanti. Di hari kiamat ketika para nabi dan rasul mereka disidang sama Allah Ta'ala, dan mereka ditanya, apakah kamu sudah menyampaikan kewajiban kamu sebagai nabi atau rasul menyampaikan syariat? Mereka mengatakan, sudah wahai Tuhanku. Setelah itu Allah Ta'ala tanya kepada mereka, buktinya mana? Saksinya mana kalau kalian itu sudah menyampaikan? Nabi kalau punya pengikut, pengikutnya akan menjadi saksi. Kalau Nabi tidak punya pengikut, saksinya adalah umat Islam. Sehingga umat Islam dijadikan sebagai saksi atas umat-umat sebelumnya. Sampai Nabi Nuh ketika ditanya, ya, saksi, apakah dia itu sudah menyampaikan? Beliau mengatakan, saksi saya umatnya Muhammad. Umatnya Muhammad yang nanti akan menjadi saksi saya. Wa yakuna rasulullah alaikum syahida. Kalian umat Islam sebagai saksi akan umat-umat sebelum kita, sedangkan Rasul yaitu Nabi Muhammad saksi akan umatnya. Yaitu nanti Nabi Muhammad akan menjadi saksi untuk kita. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang engkau dulu mengarah ke situ, yaitu engkau dulu itu menuju ke arah kiblat itu, yaitu ke Baitul Maqdis. Illa lina'lama mayyattabi'ur rasula mimma yaqalibu 'ala 'aqibaihi, kecuali itu hanya ujian, tes. Jadi Allah itu memindahkan kiblat itu hanya untuk tes saja, tes manusia. Allah ingin memecah-mecah, memisah-misah mana yang beriman dan mana yang tidak. Maka Allah Ta'ala mengatakan, tidaklah kami merubah kiblat kecuali tujuannya apa? Illa lina'lama mayyattabi'ur rasul. Kami ingin mengetahui siapa yang dia itu terus mengikuti Nabi, dan siapa yang mimma yaqalibu 'ala 'aqibaihi, siapa yang murtad dari agama setelah dia itu beriman. Dan ada orang-orang seperti itu, ada orang-orang yang dulunya beriman gara-gara kiblatnya berubah murtad dia. Ada orang seperti ini. Wa in kanat lakabiratun illa 'ala alladziina hadallah. Sesungguhnya perubahan kiblat ini bukan sesuatu yang berat. Mudah, gampang. Wah, kita yang penting tunduk patuh sama Allah Ta'ala. Allah pengen seperti ini, ya, samina wa ta'na. Allah pengen merubah dengan yang lainnya, samina wa ta'na. Orang muslim gampang. Kenapa? Orang muslim tidak ada fanatik dengan egoisnya mereka, keinginan mereka. Mereka hanya tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Perubahan ini memang berat sekali dirasakan bagi orang-orang yang mereka itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang beriman kepada Allah Ta'ala, orang diberikan hidayah, gampang sekali. Mau menghadap ke barat, mau menghadap ke timur, barat lagi, terserah Allah Ta'ala. Yang penting kita sami'na wa ata'na. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, ini poinnya yang ingin dibawa Imam Bukhari di sini, yaitu yang dimaksud Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian adalah salat kalian selama ini. Mau salatnya pertama menghadap Ka'bah, setelah itu balik ke Baitul Maqdis, setelah itu Ka'bah lagi, semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Karena bukan masalah kiblatnya yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu adalah kita itu sholatnya itu karena Allah Ta'ala, bukan karena Ka'bah. Bukan karena kita itu fanatik. Saya orang Arab, ya harus Ka'bah kan? Enggak, saya orang Bani Israil, ya harus Baitul Maqdis. Bukan. Ka'bah dan Baitul Maqdis itu yang bikin sama satu orang, yaitu Nabi Ibrahim, dan semuanya sama. Sehingga Allah ingin menghilangkan fanatisme. Memang orang Yahudi mengatakan, kami pengikut Nabi Ibrahim yang terbaik. Orang Nasrani juga mengatakan, kami pengikutnya Nabi Ibrahim, bukan kalian, tapi kami. Orang Islam juga mengatakan, kami pengikutnya Nabi Ibrahim. Maka kita katakan, Nabi Ibrahim itu adalah orang yang hanif, orang yang condong kepada tauhid dan lari dari kesyirikan. Siapa yang seperti ini, maka itu pengikutnya Nabi Ibrahim. Jadi karena kenapa kok seperti ini dibahas waktu itu atau diturunkan masalah ini? Karena di sana di Madinah itu banyak orang Yahudi. Sehingga ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam tapi jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena fanatisme. Jadi fanatisme, maka Allah ingin bantah fanatisme ini. Orang Yahudi mereka menganggap diri mereka paling tinggi. Dan mereka menganggap bahwa ya standarisasi manusia itu ya Baitul Maqdis. Akhirnya Allah Ta'ala membantah standarisasinya itu tunduk patuh sama Allah Ta'ala. Dan itu sifat seorang muslim, sami'na wa'ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Kalau orang Yahudi kan enggak, sami'na wa'ata'na, kami mendengar tapi kami bermaksiat. Kenapa? Karena perintah Allah tidak sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya mereka mengatakan sami'na, kami mendengar perintah Allah Ta'ala, wa'ata'na, tapi kami bermaksiat. Sehingga di sini hikmah kenapa kok sampai Allah bahas masalah kiblat itu dirubah ke dulu Masjidil Haram atau Ka'bah, Baitul Maqdis, kemudian Ka'bah lagi, untuk menunjukkan sifat seorang muslim itu mereka tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Walaupun orang muslim sebenarnya kiblatnya itu di Ka'bah, tapi selama Allah perintahkan kepada mereka untuk menghadap ke timur, mereka sami'na wa atha'na. Dan itulah orang muslim, hebatnya orang muslim itu seperti itu. Tunduk patuhnya mereka kepada Allah luar biasa. Walaupun berat, hati mereka itu menghindari. Tetapi apa? Tetapi tetap akan dijalankan. Kenapa? Karena mereka lebih pilih kepada ketaatan Allah Ta'ala. Nah itu ketika diturunkan ayat, apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan, semuanya akan dihisab sama Allah Ta'ala. Akhirnya berat sekali para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, diturunkan kepada kita semua ayat yang kita enggak bisa menjalankannya Rasulullah. Kalau semua dihisab, hatta yang dalam hati kita dihisab, binasa semua kita. Enggak ada di antara kita selamat ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalian jangan seperti orang-orang Yahudi yang ketika diturunkan ayat yang berat dari mereka, mereka mengatakan, sami'na wa atha'na, kami mendengar tapi kami bermaksiat. Tapi katakan sami'na wa atha'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami mendengar dan kami patuh wahai Tuhanku. Tapi kalau nanti kita menjalankan kita enggak mampu, tolong ampuni kesalahan kami wahai Tuhanku. Akhirnya ketika kaum muslimin seperti ini sikapnya, setelah itu Allah turunkan ayat sebagai jawaban, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebankan kepada orang yang beriman kecuali dengan beban yang mereka mampu menjalankan. Kalau dalam menjalankan kok banyak kesalahan, rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, terkadang kita lupa, terkadang kita enggak mampu, terkadang kita keliru, Allah maafkan semuanya. Dan itu hadiah bagi umat Islam. Kenapa? Karena mereka itu tunduk patuh hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga kiblat itu hikmahnya seperti untuk menguji siapa yang beriman dan siapa yang kufur. Itu Allah mengujinya dengan kiblat itu dirubah. Innallaha binnasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah terhadap manusia sangat pengasih dan sangat penyayang. Kemudian cerita Allah telah menyebutkan awal kali kenapa atau sebab kenapa kok kiblat itu diganti lagi sama Allah ke Baitul Maqdis. Allah tahu bagaimana keinginan Nabi Muhammad dan keinginan para sahabat, tetapi Allah tunda. Allah tunda sebagai hikmah. Allah telah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama, wahai Muhammad, saya sudah melihat, kami sudah melihat bagaimana engkau itu wajah kamu terus menghadapkan ke atas langit, yaitu kayak engkau itu kayak melarat sekali itu. Minta terus sama Allah Ta'ala untuk wahai Tuhanku tolong kiblat diganti, yaitu ganti ke Ka'bah lagi. Kami sudah tahu ya wahai Muhammad, bukan kami itu enggak tahu keinginan kalian, bahkan kami tahu ketika engkau itu menghadapkan wajah ke langit, kami itu tahu wahai Muhammad. Falanwallinnaka qiblatan tardha, iya, akan kami nanti akan kami palingkan engkau, kami akan arahkan engkau kepada kiblat yang kamu senangi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, sekarang arahkan kiblat kamu itu menuju ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada, yaitu kalian mau kemana saja, mau di Medina atau di luar Medina, hadapkan, arahkan sholat kalian itu menuju ke arah itu. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, orang-orang yang ahlul kitab mereka tahu bahwa ini perintah ini benar datangnya dari Allah Ta'ala. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah Ta'ala tidak pernah lalai terhadap perbuatan mereka. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin Muhammad, kemudian disadarkan Rasulullah sedih ketika dengan sebab ini orang-orang Yahudi semakin benci kepada Islam. Maka Allah ingatkan, wahai Muhammad, lain ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin. Kalau seandainya kamu mendatangkan banyak bukti kebenaran agama kamu kepada orang-orang ahlu kitab, maka biuti belakang, mereka tidak akan mengikuti kiblat engkau. Kenapa? Karena mereka itu egois dengan pendapat mereka. Mereka itu fanatik, menganggap mereka itu sudah paling hebat, sehingga tidak mau tunduk kepada yang lain. Wa ma anta bidabi'in kiblatahum. Demikian juga kamu tidak akan ikut kiblatnya mereka. Kita punya kiblat sendiri-sendiri. Wa ma ba'dhum bidabi'in kiblata ba'd, wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi innaka idzal lamina al-'alimin. Jika engkau mengikuti hawa nafsu engkau Muhammad setelah mendapatkan ilmu, maka engkau nanti termasuk orang yang zalim. Kemudian setelah itu ya masuk panjang pembahasan masuk. Tapi intinya seperti itu, intinya bahwa perubahan kiblat ini sampai terjadi 3 kali di agama kita itu terjadi 3 kali di Ka'bah ketika kaum muslim masih di Mekah, setelah itu ketika awal di Madinah, kemudian setelah itu diperintahkan untuk menuju ke Baitul Maqdis, berarti membelakangi kiblat. Sampai sahabat mengatakan sampai 16 bulan. Sampai 16 bulan. Sebagian rawinya lupa apakah 16 bulan atau 17 bulan. Sehingga rawi yang berada di riwayat sitata asyara syahran 16 bulan atau sab'ata asyara syahran atau 17 bulan. Jadi itu berlangsung waktu lama. Langsung waktu lama. Dan perubahan pertama yaitu ketika diturunkan perubahan itu fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, yaitu palingkan wajah kamu Muhammad ke Baitul Haram, itu ketika Rasulullah sedang sholat asar. Jadi Rasulullah sholat asar, Rasulullah sholatnya sudah kiblatnya berubah. Kiblatnya berubah sehingga para sahabat yang di situ tahu kalau rupanya kiblat itu sudah diubah. Tapi yang di luar kan nggak tahu. Di luar masih mereka belum tahu karena belum beritanya belum tersebar sampai keluar, karena nggak seperti zaman sekarang media sosial dengan canggih ini, berita itu cepat tersebar zaman itu ya. Akhirnya ketika selesai sholat asar, ada seorang sahabat yang sholat menjadi makmum keluar kota. Keluar kota nanti diubah. Orang-orang yang di Kuba belum tahu kalau rupanya sholat asar itu kiblatnya sudah berubah lagi. Waktu itu ketika mereka itu sedang sholat subuh, jadi ada sahabat ini datang ke Kuba, sampai di Kuba mendapatkan orang-orang itu sholatnya masih menghadap ke timur. Timur, kalau timurnya Madinah ya berarti kan Baitul Maqdis. Hanya dia langsung teriak di tengah-tengah sholat mereka itu. Langsung dia mengatakan, saya bersumpah dengan nama Allah bahwasanya saya sholat asar kemarin bersama Rasulullah, dan Rasulullah itu menghadapnya ke Ka'bah. Langsung mereka berputar. Mereka yang awalnya menghadap ke timur dalam kondisi rukuk, langsung mereka itu muter. Langsung mereka itu menghadapnya ke barat, yaitu menghadap ke kiblat. Dan ini namanya perubahan, yaitu jadi perubahan syariat seperti ini. Jadi perubahan syariat, jadi itu dinamakan dengan, kalau dalam bahasa ilmu qiraah atau ilmu ulumul Quran, kalau bicara masalah ulumul Quran, karena itu nanti penting untuk berkaitan dengan kalau kita bicara masalah istimbatul ahkam, untuk menetapkan sebuah hukum, orang itu harus tahu namanya nasikh dan mansukh. Ada ayat atau syariat yang dihapus, ada juga syariat yang datang untuk menghapus syariat sebelumnya, itu namanya nasikh dan mansukh. Tapi untuk menetapkan nasikh dan mansukh itu harus tahu sejarah. Ini sejarahnya mandulik. Kenapa? Karena banyak sekali ayat yang kita baca di Al-Quran itu sudah tidak bisa diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Bahkan tidak boleh diamalkan. Kita baca ayat Al-Quran sudah tidak boleh diamalkan lagi. Kenapa? Karena rupanya sudah dihapus. Sudah dihapus dengan ayat yang lain. Sehingga kita harus tahu ini ayatnya masih bisa diamalkan atau tidak. Kenapa? Karena nasih maksud itu ada. Nasih maksud itu ada, dan perubahan syariat itu seperti itu. Allah itu akan merubah syariat itu bertahap. Dan itu enggak mudah. Makanya itu hikmah. Kenapa kok Allah itu sampai menurunkan sebuah syariat, setelah itu dihapus, diganti lagi. Kenapa? Karena syariat itu berat. Coba kita lihat ya, Rasulullah itu dan para sahabat dididik sama Allah sudah 13 tahun masalah iman. Iman 13 tahun ketika mereka di Mekah. 13 tahun ayat bicaranya masalah iman, iman, iman terus itu sampai kokoh keimanan mereka. Itu pun ketika sampai ke Madinah kan baru datang syariat. Jadi iman itu ibaratnya kayak pondasi, syariat itu kayak bangunan. Sehingga kan orang itu senang syariat daripada senang iman, karena iman itu enggak kelihatan. Nah itu ketika syariat itu bisa kelihatan, akhirnya syariat itu yang sering dijual belikan. Sekolah itu jual belinya apa? Syariat. Yang paling mudah itu syariat yang dijual belikan. Sedangkan iman itu gak penting. Orang itu yang penting hafal Quran, dilombakan menang. Mau dia itu cinta sama Quran maupun benci, gak peduli. Urusan cinta sama benci kan urusan hati kan. Yang penting orang itu lomba juara satu kan. Belum tentu orang yang lomba juara satu dia itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Belum tentu dia itu cinta karena Allah Ta'ala. Nah, itu namanya iman. Jadi itu gak peduli masalah iman biasanya kalau di pendidikan sama sekarang. Sama sekarang itu yang mereka pentingkan itu bangunan. Indah bangunannya, tapi cepat roboh. Jadi kayak sebuah bangunan megah bagus, tapi pondasinya gak kuat. Akhirnya ketika datang bencana, jebol bangunan itu. Biasanya pondasi itu ya, kalau kita lihat bangunan ya, pondasi itu ketika kuat, orang itu gak akan memuji itu. Oh, top pondasinya, enggak. Orang akan memuji itu bangunan di atasnya. Misalkan orang kita lihat hotel, misalnya kita lihat hotel, Masya Allah, bangunannya top. Karena kita bukan ahli bangunan, sehingga kita terpedaya dengan bangunan atasnya ini. Wah, luar biasa. Kita nggak pernah tahu bagaimana pondasinya, kita nggak pernah memuji pondasi. Kapan kita akan memuji pondasi? Ketika terjadi bencana. Ketika tsunami di Aceh itu, di daerah ada tsunami, ada sebuah masjid yang masih kokoh. Ketika masih kokoh ini baru orang mata bus top ini pondasinya kuat sekali, rumah-rumah sebenarnya jebol semuanya, masjid ini masih berdiri kokoh dan itu karena pondasinya yang kokoh, baru pondasi itu kan disebutkan. Sehingga maksudnya apa? Pendidikan iman, pendidikan hati itu kapan orang itu akan memuji? Ketika orang itu akan ditimpa ujian. Ketika banyak ujian yang menerpa dia, dia masih kokoh, baru itu Masya Allah berarti imannya kuat. Selama ini gak pernah disebutkan itu. Selama ini gak pernah disebutkan. Yang sering dipuji itu adalah zahirnya. Sehingga orang banyak tertipu di sini. Banyak orang tertipu. Kita banyak tertipu dengan persoalan orang. Terus Masya Allah ini orang soleh, orang hebat ini. Padahal dia di neraka jahanam. Karena dia selama ini apa? Munafik dia itu. Menampakkan Islamnya di hadapan kita. Kita gak tahu hatinya. Sehingga apa? Sehingga kita lihat para sahabat itu ya, untuk menjadikan mereka manusia terbaik para sahabat itu, pendidikan hati itu sampai 13 tahun. 13 tahun itu dibangun pondasi sama Allah Ta'ala. Sehingga ketika mereka di Mekah, yang diturunkan ayat-ayat masalah iman, surga, neraka, sabar, tawakal itu terus itu. Syirik, kemudian masalah iman terus itu. Sampai kokoh gimana mereka. Setelah kokoh, apakah langsung syariat diturunkan itu haramnya hazina, haramnya khamr? Ya. Itu butuh waktu lama. Itu butuh waktu lama sehingga sampai para sahabat itu siap mengamalkan itu tuh lama sekali. Sampai Umar bin Khattab itu sampai beliau itu kata beliau mengatakan saya ada tiga kejadian yang saya itu intinya itu saya protes sama Allah Ta'ala. Nah, kenapa protes sama Allah Ta'ala? Karena Allah enggak jelas menjelaskan hukumnya itu enggak ngambang gitu. Saya mengatakan ya wahai Tuhan, tolong jelaskan hukumnya itu apa akan gitu. Yaitu masalah apa? Masalah khamr. Masalah khamr. Khamr itu kan gak jelas ayat yang diturunkan pertama-tama itu. Sampai tiga kali loh Allah telah turunkan. Masalah khamr itu Allah telah berfirman, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Orang-orang datang kepada Nabi Muhammad tentang khamr. Jadi para sahabat itu sudah bertanya, ya Rasulullah, khamr itu hukumnya apa? Maka Rasulullah mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada mereka, khamr itu ada banyak kerusakan, tapi ada juga manfaat. Ada manfaat, tapi kerusakannya lebih banyak. Di sini ayat ini Allah tidak mengharamkan, cuma Allah disuruh kita itu berpikir bahwasanya bahwa dalam khamr itu ada manfaat, ada kerusakan, kerusakannya lebih banyak. Bisa enggak ayat ini dipakai? Berarti kan masih ada manfaat. Allah masih mengakui manfaatnya kan? Nah, kita pengen ngambil manfaatnya itu. Ini sudah tidak bisa dipakai. Ayat ini sudah dihapus. Setelah itu berjalan waktu, Allah Ta'ala turunkan larangan. Cuma larangannya khusus ketika mau sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Berarti apa? Di luar sholat, boleh, tidak apa-apa. Belum diharamkan. Sampai akhirnya Umar itu kata, ya wahai Tuhanku, tolong jelaskan khamr itu apa sih hukumnya itu. Jadi jangan nyambang seperti ini. Setelah itu baru Allah terjemahkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya innamal khamru khamr, innamal khamru wal maisiru judi, wal ansabu berhala, wal azlam mengadu nasib, rijsun semuanya perbuatan kotor min amal syaitan, dan semuanya perbuatan syaitan. Fajtanibu, tinggalkan perbuatan itu. Akhirnya langsung mereka pergi ke simpanan-simpanan khamr mereka. Setelah itu dibongkar dan dipecah di jalan-jalan, sampai jalan Madinah banjir khamr ketika itu. Tapi kan gak langsung itu, bertahap. Nah, perubahan syariat seperti ini, dulunya seperti ini, dirubah seperti ini, dirubah seperti ini, itu dinamakan dengan nasikh dan mansukh. Dinamakan dengan nasikh dan mansukh. Jadi ada syariat yang dihapus, ada syariat yang datang untuk menghapus. Dan nanti kata para ulama, nasikh dan mansukh itu kalau kita lihat itu ada tiga corak, macamnya itu ada tiga, dan di Al-Quran ada semua. Ada tiga. Yang pertama, yang sering dihapus hukumnya tapi lafadznya tidak dihapus. Maksudnya gini, kita mendapatkan lafadznya masih ada, yaitu ayatnya masih ada, ayatnya masih ada, cuma tidak boleh diamalkan lagi karena hukumnya sudah tidak berlaku. Seperti tadi misalkan khamr itu Allah masih mengakui khamr itu ada manfaat, boleh kita amalkan? Sudah tidak boleh karena itu sudah dihapus, tidak ada lagi. Yaitu berarti apa? Ayatnya masih kita baca, bahkan dalam sholat kita masih baca ayat itu, tapi tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Mengamalkan itu hukumnya haram. Kalau ada yang mengatakan saya itu kan minum khamr, kan saya ambil manfaatnya saja. Contohnya misalkan ini ya, ada orang minum khamr tujuannya bukan untuk mabuk, tapi tujuannya untuk bekerja. Boleh gak seperti ini? Misalkan ya, saya contohkan misalkan orang dia itu pekerja berat, kayak tukang, ya berat lah dia itu. Dia minum jamu untuk apa? Untuk menyegarkan badannya, menguatkan badannya. Orang-orang kita lah banyak kayak itu jamu itu dicampur dengan orang tua. Ya kan? Orang tua itu kan khamr itu, karena sudah tingkatan memabukkan. Ya kan? Dicampur itu, campur dengan jamu diuduk kan nggak banyak. Yaitu campuran khamrnya itu atau arak, campur arak, tapi nggak banyak, sedikit gitu. Tujuannya untuk pengangkatan badan, sehingga dia minum nggak mabuk, seger tapi badannya itu. Berarti apa? Kan dia itu nggak mabuk gitu. Dia cuma mengambil manfaatnya khamr untuk menyegarkan badan. Atau misalkan orang-orang barat itu, mereka itu minum khamr untuk mengistirahatkan badan mereka. Jadi kalau mereka mau tidur, mereka itu minum khamr. Tujuannya apa? Supaya mereka kalau tidur itu tidurnya pulas. Tidurnya sebentar tapi pulas gitu, untuk memuluskan tidur mereka. Atau untuk menghilangkan stres, mereka minum supaya sarafnya itu enggak stres gitu. Banyak pikiran. Jadi tujuannya bukan untuk mabuk. Terus bagaimana, ini boleh enggak? Kalau kita baca ayat tadi boleh. Kenapa? Karena manfaatnya ada. Kalau kita ambil manfaatnya, enggak apa-apa. Ayat itu seperti itu kalau kita baca. Boleh enggak seperti ini? Bersandar dengan ayat itu? Enggak boleh. Karena ayat itu sudah enggak boleh diamalkan. Jadi ayatnya ada, tapi sudah tidak bisa diamalkan sama sekali. Batal. Contoh lagi misalkan ya, ya. Kita pengen menghormati orang lain dengan cara sujud. Sungkem, sungkemnya itu sampai tingkatan sujud. Boleh gak itu? Itu baca Al-Quran ya? Boleh. Kan kita membaca dalam surat Al-Quran, dalam surat Yusuf kan ada. Wa kharru lahu sujadat. Ketika Nabi Yusuf memboyong keluarganya pergi ke Mesir, semua sujud. Karena Nabi Yusuf sudah pernah bermimpi melihat matahari, rembulan, bintang, sujud sama Nabi Yusuf. Akhirnya mereka semuanya sujud. Setelah itu Nabi Yusuf kan mengatakan, baik bapakku, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, rupanya ini tafsir mimpi yang saya dulu lihat dalam mimpi saya, baik bapakku. Nah, saya kan mengikuti Nabi Yusuf juga. Nabi Yusuf kan nabi kan itu. Boleh nggak saya sujud seperti ini? Nggak boleh. Nah, kalau orang mengatakan, kan ini Nabi Yusuf seperti itu, Nabi Yakub seperti itu sama Nabi Yusuf, tidak boleh, karena itu sudah dihapus. Terus dihapus dengan mana? Dihapus dengan sebuah hadis. Rasulullah mengatakan, jika saya diperintahkan, boleh memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, saya perintahkan wanita sujud kepada suaminya, tapi sudah tidak dibolehkan. Beda maksudnya enggak boleh lagi. Tidak boleh orang berdengar itu enggak boleh. Atau contohnya misalkan, boleh enggak saya itu bikin masjid di atas petilasan orang soleh? Atau kalau di sini namanya makam. Makam itu bukan kuburan. Banyak, terkadang ada seorang ulama makamnya banyak. Maulana Maghrib, Maulana siapa? Maghribi. Saya Maulana Malik Maghribi itu. Itu kan di mana-mana aja gitu. Makamnya di sini itu sana banyak sekali. Makam itu apa? Makam itu petilasan. Sehingga ada batu dinamakan dengan makam Ibrahim. Makam itu bukan kuburan, tempat injakan. Yaitu kan kita itu pernah mampir tempat itu namanya makam. Kalau kuburan itu enggak ada bahasa Arab, kuburan itu namanya makam itu enggak ada. Kuburan itu namanya kubur atau akrihah, boni itu bahasa Arabnya. Enggak ada namanya bahasa Arab kuburan itu makam itu enggak ada gitu. Karena makam itu bukan kuburan, petilasan. Yaitu orang itu pernah mampir tempat itu namanya makam. Boleh enggak kita itu mengambil atau menjadikan tempat ini sebagai masjid? Coba kalau kita lihat ya, nanti silakan baca di surat Kahfi tentang gua yang ditinggali sama anak-anak muda itu. Kan disebutkan sebutkan itu. Lanatakhidanna alaihim masjid. Kita akan bangun masjid di tempat ini. Kita akan bangun masjid di tempat ini. Akan dibangun masjid besar waktu itu. Boleh gak sekarang, wah berarti kan bikin masjid di tempat petilasan orang soleh itu kan boleh kan gitu. Akhirnya kan nanti menjadi syiar kesyirikan. Di dalam Islam sudah batal, gak ada lagi, gak dibolehkan. Sehingga apa? Sehingga ayat itu ada, masih kita baca dalam Al-Quran. Tapi tidak boleh diamalkan, batal, sudah dibatalkan hukumnya. Tapi ayatnya masih ada. Jadi ini macam pertama, jadi macam dinamakan dengan mansukh. Mansukh itu yang dihapus, kalau nasikh yang menghapus. Yaitu dinamakan dengan mansukh, dihapus hukumnya tetapi lafadznya tidak. Sehingga lafadznya masih ada tapi hukumnya sudah tidak bisa diamalkan. Nah itu istinbat itu harus kuat. Tidak semua tinggal baca 30 juz orang itu bisa istinbat, enggak bisa. Terkadang antara ayat dengan ayat ini itu kontradiksi. Kita harus cari sejarahnya, mana yang lebih dulu. Oh rupanya ini lebih dulu, ini lebih akhir. Berarti cari yang paling akhir. Ayat yang diturunkan tadi itu penting sekali untuk babil istinbat. Kemudian macam yang corak yang kedua, namanya nasir mansuh yang kedua itu mansuh lafdhan duna hukm. Dihapus lafadznya tapi hukumnya enggak dihapus. Sehingga apa? Ayatnya sudah enggak ada. Sudah enggak ada ayatnya, cuma hukumnya masih berjalan. Contohnya apa? Contohnya rajam. Contohnya rajam, wanita yang berzina dan wanita itu sudah menikah. Maka nanti dia dihukum rajam. Yaitu dilempari batu sampai mati. Ayatnya enggak ada. Dulu pernah ada sebuah ayat kaum muslim membaca dalam sholat mereka ketika zaman Rasulullah. Setelah itu datang penghapusan ayat. Ayatnya sudah enggak ada. Ada sebuah ayat asy-syekhu wa syekhatu idza zada ya farjuhuma al-fatta. Nakala minallahi wallahu syadidul iqab. Seorang wanita, seorang laki-laki, perempuan yang berzina dan dia sudah menikah, rajamlah mereka berdua. Ayat ini kita cari Al-Quran 30 juz, tidak ada lagi, hilang ayatnya, sudah tidak ada. Tapi hukumnya masih berjalan sampai hari kiamat, tidak pernah dihapus hukumnya. Yang Allah hapus cuma lafadznya, hukumnya tidak. Oleh itu sampai Umar bin Khattab belum pernah berdiri di atas mimbar, beliau mengatakan demi Allah, saya ingin sekali memberikan catatan kaki di Al-Quran. Itu ditulis catatan kaki di ayat ini, di sini, di surat ini, ayat ini dulu pernah ada sebuah ayat asy-syekhu wa syekhatu idza zanaya. Kenapa saya ingin tulis ini? Karena saya takut nanti ada orang-orang yang mengatakan rajam itu enggak ada di Al-Quran. Memang rajam itu enggak ada ayatnya, sudah enggak ada. Cuma hukumnya masih berjalan karena Allah tidak menghapus hukumnya sampai hari kiamat. Hukumnya masih ada, cuma yang dihapus lafadznya. Jadi lafadznya dihapus tapi hukumnya ada terus sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, corak yang ketiga atau macam yang ketiga dalam mansukh itu mansukh lafdzan wa hukman. Lafadznya dihapus, hukumnya juga dihapus. Ayatnya sudah enggak ada, hukumnya juga enggak ada. Seperti apa? Seperti ada ayat dulu asyru rodo'atin yusbitna. 10 kali susuan yang menjadikan mengenyangkan, yang mengenyangkan, yang menjadikan anak itu menjadi anak susuan. Jadi kalau seorang wanita dia punya air ASI, kemudian dia nyusui anak orang lain, pertanyaan ini, anak orang lain ini menjadi anak susuan itu sampai standarnya berapa kali susuan? Ada sebuah ayat yang menyebutkan 10 kali mengenyangkan, yaitu setiap sekali mengenyangkan. Yang kedua mengenyangkan sampai 10 kali baru dinamakan dengan anak susuan. Kalau cuma sekali, dua kali nyusu, itu belum dinamakan dengan anak susuan, sampai 10 kali. Ayat ini dulu ada dibaca oleh para sahabat, asyuru radhaatin yushfina, 10 susuan anak terhadap ibunya dan mengenyangkan, maka itu akan menjadikan wanita itu sebagai mahramnya, sebagai ibunya. Ayat ini sudah dihapus lafadznya dan hukumnya juga sudah dihapus. Dihapus dengan apa? Dengan sabdanya Rasulullah, khamsu radhaatin. Sekarang standarnya adalah 5 kali susuan. Yang awalnya 10 kali menjadi 5 kali. Sehingga seorang wanita misalkan dia nyusui anak yang bukan anaknya kandung, sekali sampai kenyang. Setelah itu nyusui lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali jadi mahram. Yaitu jadi mahram dia seperti anak kandung. Itu dia posisinya seperti anak kandung. Di dalam masalah nasab, masalah apa pernikahan, itu kayak anak kandung. Jadi masalah nikah itu dia kayak anak kandung. Jadi anggap saja dia itu kayak di kakak saya. Maka berarti anak itu gak boleh menikah dengan anaknya si ibu itu, karena sudah jadi sepersusuan. Nah itu apa, hati-hati. Apalagi kalau banyak namanya donor ASI. Donor ASI, dan itu ada. Jadi donor ASI itu bahaya, maka harus dicatat. Kalau zaman dulu itu ada kayak istilahnya itu kayak akte persusuan. Nggak tahu kalau di Indonesia kan nggak ada, kalau di Arab itu ada. Namanya akte persusuan. Jadi seorang wanita yang menyusui siapa saja itu nanti ada aktenya. Si fulan itu adalah menyusui anak namanya si fulan sampai mengenyangkan 5 kali. Itu dan nanti ada tanda tangan saksi. Untuk apa? Kalau seandainya dewasa kok anak laki-laki ini menikah, pengen menikah dengan seseorang wanita, rupanya itu saudara sepersusuan, maka batal pernikahan, batal. Itu sempat terjadi di zaman Rasulullah, sempat terjadi ada seorang keluarga suami istri yang menikah sudah lama, sudah punya anak dan sudah dewasa-dewasa anaknya. Tiba-tiba datang nenek-nenek sudah tua, kemudian kaget, nah kok kalian menikah itu gimana gitu? Kamu berdua itu ketika masih bayi dulu saya susui semua gitu. Kalian berdua saya susui. Akhirnya nggak terima itu, yang laki-laki nggak terima suaminya itu. Kenapa kok ibu baru ngomong sekarang gitu? Dan itu nggak diterima, ucapan wanita nggak bisa dianggap gitu. Akhirnya lari ke Rasulullah, ya Rasulullah saya sudah menikah, sudah punya anak. Tiba-tiba ini datang wanita tua ngomong saya dan istri saya itu saudari susuan itu. Maka Rasulullah mengatakan, ini sudah dikatakan. Kalau sudah ada orang menanggap seperti itu, berarti kita anggap, berarti apa bakal pernikahan kalian. Anggap kalian itu tidak pernah menikah, sehingga batal. Sehingga pernikahan kalian batal. Maka itu hati-hati, tidak main-main dalam masalah ini. Maka itu kalau ada seorang wanita yang dia itu mendonorkan aslinya kepada orang lain, harus dicatat. Ini ada kasus juga, saya pernah juga orang mengadu ke saya, yaitu ada kasus gini. Ada seorang wanita, dia itu melahirkan. Kodoloh itu ibunya itu meninggal ketika melahirkan, tapi bayinya selamat. Dan bayinya itu butuh ASI, tapi kan ibunya sudah meninggalkan itu. Akhirnya ya di rumah sakit, itu masih di rumah sakit karena ya bermasalah lah. Apa kelahiran anaknya itu bermasalah sampai akhirnya kan ibunya meninggal dunia. Sehingga ibu anaknya itu harus ditaruh di rumah sakit karena masih prosesnya lama penyembuhannya itu untuk anaknya ini, bayinya itu. Maka akhirnya dia itu butuh ASI, tidak boleh pakai susu formula, harus pakai ASI. Karena bahaya kalau pakai susu, karena kesehatannya anaknya itu juga bahaya juga itu. Akhirnya, kan ini di rumah sakit kan banyak orang yang lahiran ini. Maka anak ini diminumkan susu sama oh, ibu-ibu ini yang dia itu punya ASI. Sampai terkadang gak cukup. Nggak cukup, sampai akhirnya ini ceritanya, karena yang bertanya kan suaminya, bapaknya itu bertanya sama saya. Sampai akhirnya dia itu datang ke tetangganya untuk diperaskan ASI. Diperaskan ASI, tetangganya yang masih menyusui itu peraskan ASI, kemudian dibawa ke rumah sakit. Karena itu harus dikasih ASI banyak anaknya itu. dan tidak boleh minum air putih. Jadi kondisinya beratlah waktu itu yang cerita bapaknya itu. Terus gimana Ustaz ini? Maka saya katakan, kalau sampai 5 kali susuan dan mengenyangkan, hatta pakai botol gitu. Hatta pakai botol, misalkan ada seorang wanita dia menyusui, setelah itu diperas, taruh di botol, masukkan kulkas atau freezer misalkan, disimpan, setelah itu bawa ke rumah sakit. Kalau sampai 5 kali dan mengenyangkan, maka itu menjadi anak susuan. Nah, tapi kan banyak sekali, kita enggak tahu, catat semua. Catat semua, nama-nama siapa saja, wanita-wanita yang telah menyusui dia, catat semua. Kenapa? Karena ini anak ini nanti kalau dewasa, dia butuh menikah. Dia butuh menikah, terkadang kan dia cinta sama seorang wanita. Mungkin wanita itu adalah anak dari ibu-ibu yang dulu menyusui dia. Gitu. Dan itu kan enggak main-main dalam masalah ini. Akhirnya Rasulullah, kamu catat semua data. Nah, tapi kan ada yang dulu menyusui di rumah sakit, setelah itu pulang. Karena sudah sembuh kan itu, masih kelahiran di rumah sakit, 3 hari pulang. Saya tanya, dulu nyusui saya berapa? Ya 10 kali lebih kan itu. Akhirnya saya tanya, cari mereka, cari. Tanya rumah sakit, siapa orang itu, di mana? Dicatat, kalau bisa ada daftar sendiri, namanya siapa ini, itu adalah. Nanti anak ketika dewasa diberi tunak, kamu punya misalkan 20 ibu susuan. Ini, kamu ingat ini. Itu kan gak main-main, ngeri sekali itu. Pertanyaan, nah kalau lupa atau enggak tahu, aduh ya datanya enggak tahu Ustaz, tadi ke rumah sakit juga bingung lah itu. Saya cari ke rumahnya, dapat informasi dia itu di kampung ini, saya cari rumahnya sudah enggak ada lagi, dia enggak tahu kemana itu, gimana Ustaz? Maka hati-hati, kalau seandainya dia itu orang Pekalongan, ada ibu susuan di situ ya, misalnya ibu susuan anak itu, tapi enggak jelas di mana orang itu. Maka kata ulama, laki-laki ini tidak boleh menikah dengan satu kota Pekalongan. Harus pindah ke kota yang lain. Kenapa? Karena bisa jadi, karena ini kan mas kebat kan, bisa jadi. Nanti kalau dia nikah dengan perempuan, rupanya anaknya ibu susuan yang dulu pernah menyusui. Jangan main-mainnya, enggak main-main dalam masalah ini. Kasih anak kita nanti kalau seandainya dia itu menikah dengan wanita, rupanya itu adalah wanita saudari sesuan dia. Itu bahaya, bahaya karena batal, pernikahan itu batal. Ya sebenarnya sini pembahasan kita nanti kita lanjut di pembahasan berikutnya waktu kemana. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Sallallahu Alaihi Wasallam.